السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله حمدا كثيرا يوافي نعمه ويكافي مزيده. الحمد لله الذي لا يخيب راجيه ولا يرد داعيه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم القيامة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. أما بعد، صحابة مسلم dan muslimah sekalian yang mudah-mudahan senantiasa Allah berkahi di bulan yang penuh dengan keberkahan ini, yang mudah-mudahan selalu Allah muliakan di bulan yang penuh dengan kemuliaan ini, dan mudah-mudahan selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan dan peluang untuk menuang, untuk mendapatkan berbagai bentuk pahala kebajikan di bulan yang penuh dengan kebajikan ini. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sore hari ini kita melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'i syafi, atau yang sering disebut juga dengan kitab Ad-Da'u wad-Dawa. Kita masih berbicara tentang akibat dari perbuatan dosa dan maksiat. Pada akhir pertemuan yang lalu kita sudah membaca poin yang ke-27. Ini sudah kita bacakan beberapa paragraf, tapi insya Allah akan kita baca ulang, mengingat ini adalah satu pembahasan yang agak panjang sehingga perlu saya ulang kembali dari awal agar kita bisa mengorelasikan pembahasan yang kita telah bahas pada pertemuan yang lalu dengan lanjutannya. Pada poin yang ke-27 ini disebutkan al-ma'asi tutafi'u ghayratal qalbi, yang namanya perbuatan dosa dan maksiat, salah satu di antara dampaknya, salah satu di antara akibatnya adalah dapat memadamkan ghayratu al-qalbi, ghayrah atau kecemburuan hati. Ya, jadi sekali lagi yang benar ucapannya bukan ghayrah tapi ghayrah, ghayratul qalbi atau kecemburuan hati. Yang dimaksudkan dengan kecemburuan ini adalah sikap kita di dalam hati kita yang berupaya untuk membela nilai-nilai kebenaran dan mencintainya, membenci nilai-nilai keburukan dan berusaha untuk mengenyahkan dan memeranginya. Itu disebut dengan ghayrah. Pada pertemuan yang lalu sudah dibahas yang namanya ghayrah adalah merupakan amrun tabi'i, sesuatu yang secara fitrah telah diciptakan pada diri manusia. Setiap manusia dilahirkan itu sudah membawa ghayrah, dan ketika ghayrah itu disempurnakan dengan iman dan Islam, maka manusia akan kembali kepada fitrahnya. Maka agama Islam disebut dengan agama fitrah. Dasar manusia itu mencintai hal-hal yang baik, meskipun pada diri manusia itu ada kecenderungan untuk berbuat jelek. Ya. Innahu kana zaluman jahula, manusia itu punya sifat zalim dan punya sifat tidak tahu. Dua sifat ini sebenarnya yang menjadi musuh daripada fitrah. Manusia itu dilarikan dari fitrah oleh hawa nafsunya, oleh setan, itu melalui dua senjata ini. Setan akan memanfaatkan pertama ketidaktahuan kita, yang kedua sifat senang berbuat zalim. Ya, senang berbuat zalim, senang menzalimi atau menyakiti orang lain, melakukan sesuatu yang merendahkan orang lain, menyakiti orang lain, itu sifat yang ada di dalam diri manusia. Yang ketika bertemu dengan Islam, bertemu dengan iman, kedua sifat itu akan ditundukkan dan manusia akan dikembalikan kepada fitrah. Itulah yang disebut dengan ghairah. Dan ketika manusia gagal mengantisipasi godaan keduanya karena hawa nafsu atau bisikan setan, maka dia keluar dari fitrahnya. Kita kembali kepada pembahasan ومن عقوبة الذنوب أنها تطفئ من القلب نار الغيرة. Di antara akibat dosa, dosa dan maksiat bisa menghilangkan api gairah, ya, api kecemburuan yang ada di dalam hati. Allati hiya lihayatihi wa salahihi kal hararatil ghariziyah. Di mana yang namanya kecemburuan dalam hati kita atau gairah yang ada di dalam hati kita itu diibaratkan seperti kehangatan dalam tubuh kita. Pengaruh kehangatan tubuh kita itu atau sinyalitas daripada kehangatan tubuh kita itu pada kehidupan yang ada di dalam diri kita. Orang yang hidup itu tubuhnya akan hangat. Begitu juga orang yang beriman, orang yang berislam itu harus ada gairahnya. Kal haratil ghariziyah li hayati jami'il badan, fal ghairah hararatuhu. Maka gairah itu adalah ibarat kehangatan tubuh kita yang merupakan sinyalitas daripada hidupnya kita. Wa naruhu allati tukhriju fi ma fihi min al-khabath was-sifat al-madhmubah. Gairah juga bisa diibaratkan seperti api yang digunakan oleh pandai besi untuk menghilangkan segala karat dan kotoran-kotoran yang melekat pada besi atau melekat pada emas agar bisa keluar, ya, sifat asli dari kedua logam tersebut. Sifat asli emas dan sifat asli besi. Wa asrafun nas wa ajadduhum wa a'lahum, orang yang paling mulia, ya, paling tinggi derajatnya adalah dan paling tinggi himmah atau cita-cita dan obsesinya adalah asyadduhum ghairatan ala nafsi, orang yang gairah atau kecemburuan pada dirinya sendiri itu paling besar. Wa khasatihi, dan kepada orang-orang yang dicintainya. Wa umumun nas, bahkan kepada seluruh manusia. Manusia yang kecemburuannya untuk membela hak-hak dirinya, hak orang-orang yang dia cintai dan hak manusia secara umum, maka dia adalah orang yang paling besar cita-citanya, orang yang paling obsesif, ya, orang yang paling besar gairah hidupnya. Wa lihadza kana nabi aghyarul khalq, maka disebutkan di sini nabi adalah manusia yang paling bergairah. Ya, bergairah di sini orang yang paling besar kecemburuannya terhadap kebenaran. Ya, paling besar kecemburuannya terhadap kebenaran. Untuk membela umatnya, wallahu subhanahu wa ta'ala asyaddu ghairatan minhu, dan Allah subhanahu wa ta'ala lebih pencemburu dibandingkan dengan nabi. Kemarin telah disebutkan satu hadis yang sahih yang menceritakan tentang kecemburuan Sa'ad bin Mu'az yang membela keluarganya seandainya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada keluarganya tersebut. Nabi bersabda, ata'jabuna min ghairati Sa'ad, apakah kalian kaget melihat kecemburuan Sa'ad bin Mu'az? Ya, ketika Sa'ad bin Mu'az bertanya kepada nabi, wahai nabi, apakah ketika aku melihat ada seseorang bersama istriku, aku perlu memerlukan 4 orang saksi untuk menghukum dan membunuh lelaki tersebut? Nabi mengatakan iya. Nah, beliau mengatakan, kalau aku melihat hal tersebut, wahai Rasulullah, aku akan langsung bunuh dia tanpa menunggu 4 orang saksi. Ya, aku akan membunuh dia, maksudnya selingkuhan istri saya itu, tanpa saya menunggu adanya saksi. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemarin sudah dijelaskan bahwa diwajibkannya menghadirkan 4 orang saksi itu adalah pada tuduhan zina yang mengharuskan seseorang itu untuk dihukum rajam. Ya. Adapun yang dilakukan oleh Sa'ad bin Mu'adz ini adalah menghukum orang yang melakukan kemaksiatan tadi kepada terhadap istrinya. Memberikan hukuman kepada orang tersebut demi menjaga kehormatan dari sang istri tadi, ya. Dan ini adalah karena kecemburuan. Maka para ulama ahli fikih kemudian berbeda pendapat apakah orang yang membunuh si pezina tadi bisa dihukumi dengan hukuman mati atau qisas, ya. Umumnya ulama mengatakan tidak. Ya, meskipun perbuatan tersebut sekali lagi itu kurang melengkapi kebutuhan, ya, daripada persaksian yang ada, tetapi mengingat persaksian ini bukanlah pada persoalan tersebut, tapi pada persoalan iqamatul had, penegakan had atau hukuman berupa rajam atau berupa jilid 100 kali bagi orang yang belum pernah menikah. Itu hukumannya adalah diberikan kepada orang tersebut dengan adanya 4 persaksian. Maka apa yang dilakukan Sa'ad bin Mu'adz ini tidak sepenuhnya salah. Ya. Itu adalah wajar karena beliau merasa cemburu dengan apa yang dilakukan seseorang terhadap istrinya, apa yang dilakukan istri bersama orang lain. Maka apakah kalian merasa terkejut dengan kecemburuan Sa'ad bin Mu'adz ini yang meletup-letup, ya, sehingga dia seolah-olah tidak memedulikan adanya batasan-batasan persaksian di dalam hal tersebut. Maka Nabi mengatakan, aku lebih cemburu dari dia, ana aghyaru minhu, Allah aghyaru minni, dan Allah lebih cemburu dibandingkan aku. Kemudian dalam hadis yang sahih disebutkan juga, ya ummat Muhammad, ma ahadun aghyaru min Allah. Wahai umat Muhammad, tidak ada seorang pun yang lebih pencemburu dibandingkan Allah. Ketika Allah melihat ayyazniya abduhu, seorang hamba laki-lakinya berzina, au tazniya amatuhu, atau seorang hamba perempuannya berzina. Jadi Allah sangat cemburu melihat orang yang melakukan kemaksiatan. Intinya demikian. Kemudian disebutkan satu hadis ya, yang hadis ini dijelaskan oleh Ibnu Qayyim sebagai hadis yang memberikan keseimbangan dalam soal kecemburuan ini. Dalam hadis sahih tersebut disebutkan, la ahad aghyar min Allah, tidak ada seorang pun yang lebih cemburu dibandingkan Allah. Min ajri dzalika harramal fawahish, karena kecemburuan itulah Allah kemudian mengharamkan semua perbuatan-perbuatan fahishah atau yang amoral, perbuatan-perbuatan yang tidak menunjukkan rasa malu seseorang. Ma hadza haramun wa ma batan, baik itu perbuatan yang lahir maupun batin. Tetapi wala ahad ahabbu ilaihi al-udzur min Allah, tapi tidak seorang pun, tidak ada satu pun makhluk ini yang lebih pemaaf dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu sangat pencemburu, tapi di sisi yang lain Allah juga sangat pemaaf. Allah sangat murka ketika orang berbuat dosa, tapi Allah akan segera memaafkan ketika seseorang bertobat. Kira-kira seperti itu. Min ajli dzalika arsala ar-rusul mubasysyirin wa mundzirin. Kenapa Allah mengutus para nabi dan rasul? Ya. Karena pada pertemuan yang lalu, beberapa pertemuan yang lalu sudah dijelaskan, banyak dari perbuatan dosa ini yang sudah diketahui manusia tanpa diutusnya para nabi sekalipun. Manusia sudah akan bisa membangun etika. Yang namanya etika itu sudah bisa dibangun manusia dengan otak mereka, dengan kecerdasan mereka, dengan kemampuan interaksi sosial mereka. Mereka akan bisa memberikan hukuman kepada orang yang mencuri misalnya, kepada orang yang mengganggu istri orang lain misalnya. Itu secara etika sudah bisa diketahui kejelekannya. Untuk mengetahui bahaya narkoba, ya, bahaya narkoba itu tidak diperlukan dalil. Tapi itu diutusnya para nabi dan rasul adalah karena kebaikan Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan tentang persoalan tersebut secara lebih detail, ya, secara lebih melangit, bukan membumi tapi melangit, sesuai dengan peraturan-peraturan langit. Kenapa perbuatan ini diharamkan, kenapa perbuatan itu diharamkan, batasan haramnya seperti apa, itu dijelaskan secara lebih detail di dalam syariat Islam. Kemudian diutusnya para nabi dan rasul selain memberikan peringatan juga memberikan tafsir, kabar gembira, bahwa tidak setiap orang yang berlaku dosa berarti habis sudah hidupnya. Setiap orang yang melakukan perbuatan dosa besar, bahkan kerap melakukan perbuatan dosa besar sekalipun, kelar sudah hidupnya, tidak. Itu digambarkan dengan banyak hadis, termasuk kisah rajulin qatala tis an wa tis inal nafsan, ya, kisah seorang laki-laki yang pernah membunuh 99 orang, bahkan dilengkapi menjadi 100 ketika dia bertanya kepada seorang ahli ibadah. Bunuhnya ahli ibadah ini 100 sudah lengkap yang dia bunuh, tapi ketika dia bertanya kepada seorang alim ulama, dikatakan kamu memiliki kesempatan untuk bertobat, ya, bertobatlah dia, dan berjalanlah dia menuju perkampungan di mana di situ tinggal ahli ibadah, meninggalkan perkampungan di mana di situ dia banyak berbuat maksiat bersama teman-temannya. Tapi di pertengahan jalan dia meninggal dunia, belum sempat melakukan kebaikan sedikit pun. Nah, akhirnya malaikat rahmat dan malaikat azab itu saling beradu argumentasi, mengatakan dia milik kami, dia milik kami. Dan setelah diukur, ternyata langkahnya ke arah kebaikan lebih satu jengkal. Ya, diukur jarak dia menuju kampung tadi dengan jarak dia meninggalkan perbuatan dosa tadi, ternyata lebih satu jengkal. Ini dengan kudrat Allah, dengan kemaha kasihan Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan kesempatan dia untuk diampuni dosa-dosanya meskipun belum pernah melakukan kebaikan sekalipun. Jadi ini yang disebut dengan Allah itu lebih pemaaf dari siapapun di muka bumi ini. Ya. Oleh sebab itu Allah mengutus para nabi. Nabi itu diutus basyiran wa nadhira, ya, memberikan kabar gembira tapi juga memberikan peringatan. Bukan hanya kabar gembira tapi juga peringatan, bukan hanya peringatan tapi juga kabar gembira. Wala ahad ahabbu ilaihi al-madhu min Allah. Tidak ada zat, ya, tidak ada manusia, tidak ada makhluk di dunia ini yang lebih mencintai pujian dibandingkan Allah. Makanya Allah sendiri memuji dirinya sendiri. Min ajli dzalika asana ala nafsi, karena itu pula Allah menyanjung dan memuji dirinya sendiri. Dan kita makhluk tidak ada satupun yang bisa memuji Allah sesuai dengan kepantasan Allah untuk dipuji, ya, sesuai dengan kepantasan Allah untuk dipuji. Maka itu Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya di dalam Al-Qur'an. Karena manusia di dunia ini seberapapun dia memuji Allah tidak akan sampai kepada tingkat yang pantas dalam pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Kama asna ala nafsi, sebagaimana Allah memuji dirinya sendiri. Fajama'a hadzal hadis. Hadis yang terakhir ini mengombinasikan ya, antara dua hal. Bainal ghairah allati asluha karahatul qada'i wa bughdaha, antara kecemburuan terhadap kebenaran yang intinya bahwa Allah membenci segala perbuatan jelek, wa baina mahabbatil udhi, dan antara kecintaan Allah terhadap sifat maaf, bahwa Allah itu sangat pemaaf, allazi yujibu kamalal adli war rahmati wal ihsan, yang artinya Allah itu maha adil, maha pengasih dan penyayang, dan maha baik. Dua hal itu terkombinasikan pada zat Allah Subhanahu wa taala, wa annahu subhanahu wa taala ma'a syiddati ghairatih, di samping Allah itu sangat pencemburu, yuhibbu ay ya'tazira ilaihi 'abdu, Allah juga cinta seandainya seorang hamba itu bertobat kepadanya. Wa yaqbalu 'udhruhu man i'tazar, Allah siap menerima taubat siapapun yang mau bertobat kepada Allah. Satu gunung kesalahan dan dosa kita bawa, Allah akan memberi kepada kita dua gunung, ya, maaf dan taubat. Satu gunung dosa yang kita bawa, Allah akan membawa dua gunung maaf dan taubat. Ya, itu besarnya maaf Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang Allah itu mendahului marahnya. Ya. Allah boleh saja marah, tapi sifat rahmatnya lebih mendahului kemarahannya. Sehingga seorang hamba selalu punya kesempatan besar dalam hidupnya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala bentuk dosa yang pernah dia lakukan, tanpa terkecuali. Bahkan orang yang melakukan kemusyrikan sekalipun, kalau dia bertobat kepada Allah akan diampuni tobatnya. Kemudian disebutkan di sini, wa innahu la yu'akhidhu 'abidahu birtikabi ma yagharu min irtikabihi hatta ya'irahim. Allah tidak akan pernah menghukum, mengazab hambanya tanpa memberikan kesempatan kepada mereka untuk minta maaf, untuk memohon ampun, untuk bertobat. Ka arsala rusulahu anzala kutubahu i'dharan wa inzaran. Itu sebabnya Allah mengutus para nabi untuk melakukan inzar dan i'dhar. Inzar itu memberikan peringatan, i'dhar itu memberikan kesempatan untuk dimaafkan. Wa hadza ghayatul majdi, sampai di sini penjelasan kita pada pertemuan yang lalu. Wa hadza ghayatul majdi wal ihsan. Kata beliau, inilah puncak dari kemuliaan Allah, puncak dari kebaikan Allah Subhanahu wa taala, wa nihayatul kamal, puncak dari kesempurnaan Allah. Kenapa demikian? Pertanyaannya, fa inna katsiran mimman tashdaddu ghairatuhu. Ini kalau manusia ya, ukuran manusia. Orang yang gairahnya kuat, yang kecemburuannya terhadap kebenaran itu kuat, minal makhlukin, dari kalangan makhluk ini, tahmiluhu syiddatul ghairatu ala sur'atil iqa wal uquba. Biasanya orang yang kuat kecemburuannya, katanya dia sangat keras memegang kebenaran gitu. Biasanya dia mudah memvonis orang lain, mudah memberikan hukuman kepada orang lain, min ghairi adzarin minhu, tanpa memberikan kesempatan orang untuk minta maaf. Bahkan kadang-kadang orang itu dianggap jelek dengan perbuatan masa lampau tanpa memedulikan apakah sekarang dia sudah bertobat atau enggak. Karena dengan si fulan, oh si fulan yang ini ya, yang ahli ini, ahli itu ya, tukang ini, tukang itu. Itu kan dulu ya belum kelihatan bertaubat, ya, belum nampak pertobatannya. Oh, saya dengar dia sudah bertobat, belum ada buktinya. Itu biasanya orang yang kalau terlalu keras membela kebenaran, ada kecenderungan dia mudah memvonis orang lain, sulit memaafkan orang lain, ya, sulit untuk memaafkan. Ya, itu kalau kita baca kisah sebagian di antara sahabat itu ada loh, ya, yang tidak cocok satu dengan yang lainnya secara karakter. Bahkan Umar bin Khattab dengan salah seorang sahabat Nabi, ya. Ada Umar bin Khattab merasa tidak cocok dengan salah seorang sahabat Nabi. Tapi ketika beliau menjadi khalifah, orang ini karena kapasitasnya yang hebat dia diangkat sebagai gubernur. Tapi Umar bin Khattab ingin supaya orang ini diangkat sebagai gubernur, ditaruh di tempat yang jauh dari Umar. Cocokan karakter. Dan itu wajar. Itu wajar sekali terjadi. Ya, itu bukan sesuatu yang sesuatu yang dicela dari manusia, karena itu adalah batas manusia. Ya, batas manusia. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri ya enggan berjumpa dengan orang ya. Enggan berjumpa dengan orang yang telah membunuh Hamzah. Tetapi Nabi mendoakan kebaikan bagi dirinya. Ya, Nabi menghargai keislamannya. Ya. Tetapi Nabi tidak mau berjumpa. Karena kalau berjumpa, beliau akan teringat dengan meninggalnya paman beliau, sangat beliau cintai, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib. Ya. Beliau tidak tahan melihatnya. Tetapi beliau memaafkan orang tersebut, beliau mendoakan orang tersebut, ya, dan senang dengan keislaman orang tersebut, ya. Al-Wahsy, ya, radhiyallahu ta'ala an, ya. Dia orang yang telah membunuh orang yang paling dicintai oleh Nabi, dan kemudian dia juga yang kemudian ditakdirkan membunuh orang yang paling dibenci oleh Nabi, yaitu Musailamah al-Kadzdzab, ya. Ya, Musailamah al-Kadzdzab itu dibunuh dengan sekaligus oleh beberapa tangan, salah satu di antaranya adalah Al-Wahsy. Salah satu di antara tangan tersebut adalah Al-Wahsy. Jadi dia membunuh orang yang paling dicintai Nabi, tapi juga kemudian ditakdirkan membunuh orang yang paling dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intinya apa? Intinya begini, orang yang sangat kuat memegang kebenaran, yang namanya manusia, itu kadang-kadang cenderung ya kurang mudah untuk memaafkan. Tentu dikecualikan dengan sifat-sifat tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah manusia dengan akhlak yang paling sempurna, ya. Dengan akhlak yang paling sempurna, ya. Dengan segala kesempurnaan sebagai seorang makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada makhluk yang lebih sempurna dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kemudian di antara apa yang kesalahan yang pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun itu sudah ditegur oleh Al-Qur'an adalah sifat-sifat di antaranya ya beliau lebih mendahulukan sebagian orang dalam dakwah daripada sebagian yang lain. Ya, itu sudah kita sebutkan bagaimana asbabun nuzul surat Abasa. Di mana Nabi kurang mengindahkan seorang bernama Abdullah bin Ummi Maktum ketika ingin belajar Islam, karena beliau lebih perhatian kepada beberapa orang yang dianggap lebih berpotensi kalau mereka itu masuk Islam. Ya. Kemudian ditegur oleh Al-Qur'an. Ya. Jadi bedanya antara kita dengan Nabi, semua kesalahan Nabi yang pernah dilakukan Nabi itu sudah diampuni oleh Allah. Satu, yang kedua sudah ditegur secara langsung sehingga menjadi pelajaran bagi umatnya. Itu beda dengan kita, ya. Kita itu melakukan banyak kesalahan yang bisa jadi kesalahan itu antara kita dengan Allah. Tidak ada orang yang tahu, ya. Dan belum tentu Allah akan mengampuni kesalahan-kesalahan tersebut. Dan belum tentu semua di antara kita bertobat dari dosa-dosa tersebut. Itu perbedaan antara kita dengan Nabi. Maka dikatakan di sini begitu, ya. Kalau manusia, kalau sudah kuat gairahnya, itu biasanya kecenderungannya kayak gitu, berlebihan. Min ghairi qabulin li'udhrin man i'tadzar. Kadang-kadang bahkan orang minta maaf saja enggak diterima. Bal yaqulu lahu fi nafsil amri udhr. Padahal orang itu sebenarnya punya uzur yang bisa dijadikan alasan untuk dimaafkan. Wala tada'ahu syiddatul ghair ay yaqbala udhrahu. Tapi karena terlalu semangat membela kebenaran, seolah-olah uzur itu pun tidak diterima. Ah, paling itu bohong. Ya. Dia selama ini sudah menyakiti kaum muslimin, selama itu sudah berbuat jelek kepada Islam. Masa bertobat, ya. Enak aja udah berbuat begitu tapi bertobat, misalnya begitu, ya. Wa katsirun mimman yaqbalu ma'adzir, kebalikannya ada orang yang pemaaf banget gitu, ya. Yaqbalu ma'adzir, sangat pemaaf sekali. Wa yahmilu ala qabuliha qillatul ghairah, tapi gara-gara terlalu pemaaf akhirnya lemah giroh keislamannya, kecemburuannya terhadap kebenaran tuh lemah. Ada orang melakukan perbuatan jelek dan sebagainya, ya. Gak apa-apa, setiap manusia juga pasti kadang berbuat seperti itu. Boleh saja kita memaafkan pribadinya, tetapi perbuatan jeleknya tetap harus dianggap sebagai jelek. Ya. Orang itu boleh saja dimaafkan oleh Allah, diampuni oleh Allah, tapi kemaksiatannya tetap maksiat. Kalau tidak, untuk apa gunanya? Amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar kan tujuannya agar kita mencegah orang berbuat kejelekan. Ya. Menyuruh orang berbuat kebajikan. Jadi seseorang harus punya ghairah, ya. Harus punya kecemburuan. Kalau seandainya ada larangan-larangan Allah itu yang dihadang, ada kewajiban-kewajiban dari Allah itu yang ditinggalkan. Jadi sekali lagi begitu, orang kalau sudah semangat biasanya kurang memaafkan. Kalau sudah terlalu pemaaf, gairah Islamnya kurang. Hatta yatawassa fi turuqil ma'adzir, sampai akhirnya dia membuka terlalu luas pintu maaf, ya. Terlalu luas pintu maaf, akhirnya segala kesalahan dimaafkan. Ya, yang paling setiap orang pokoknya baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia jelek, tapi dia juga baik di mata Allah. Ya. Si fulan melakukan begini, tapi pasti dia baik di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga dulu ada sebuah keyakinan yang berkembang ya, di kalangan rasionalis, ya, di kalangan orang-orang rasionalis di zaman sekarang, rasionalis zaman sekarang, yang mereka mengatakan yang namanya Islam ideal itu nggak ada. Gitu. Jadi, kalau kita memandang idealisme dalam akidah, itu menurut kita saja. Jadi idealisme Islam itu nggak ada. Dia berusaha mengaburkan nilai-nilai kebenaran, dan ini sangat berbahaya sekali. Sehingga nanti nggak ada lagi batasan akidah yang benar dengan akidah yang jelek, ya. Perbuatan yang benar dengan perbuatan yang jelek. Ini orang yang sudah terkontaminasi oleh sifat pemaaf yang berlebihan. Ini bahaya banget. Sampai kepada tingkat akhirnya membenarkan semua kejelekan. Semua pemahaman itu gak ada yang sesat. Sesat kan menurut kita yang menganggap itu salah. Menurut orang itu kita sesat. Begitulah dia berusaha membolak-balikkan pikiran kita agar kita akhirnya mengatakan, oh iya benar juga ya. Lalu dia mengatakan, bagaimana kalau seandainya kamu di posisi dia? Pasti juga kamu berpikiran seperti dia. Wah, iya juga ya. Ya akhirnya orang menjadi kabur pemahaman kebenarannya. Jadi bahaya sekali ya. Ini akibat sifat pemaaf yang terlalu diumbar. Seolah-olah Islam itu sebagai agama rahmat, itu berarti memaafkan semua kesalahan, ya. Membenarkan semua kesalahan, menganggap baik semua kejahatan. Itu bahaya sekali. Hatta ya'taziru katsirun minhum bil qadar, sampai di antara mereka akhirnya kembali kepada kesalahan yang telah kita bahas, ya. Wayara udhran ma laisa bi udhr, yang tidak bisa dimaafkan dimaafkan sama dia. Kemudian hatta ya'taziru katsirun minhum bil qadar, sampai akhirnya di antara mereka ada yang bersandar pada takdir, ya. Ya mereka berbuat begitu mungkin ya takdir mereka suatu saat mereka akan taubat. Kalau kamu berbuat baik, siapa tahu takdir kamu masuk neraka. Mereka kembalikan seperti itu, ya. Ya untuk memutuskan apa namanya keinginan kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Padahal kita berdoa kepada Allah untuk diperlihatkan kemungkaran sebagai kemungkaran agar kita bisa menghindarinya. Diperlihatkan kebaikan sebagai kebaikan agar kita bisa melakukannya, kan begitu. Ya, ditegakkannya amar ma'ruf nahi mungkar adalah untuk tujuan-tujuan tadi, agar kemungkaran itu menjadi jelas mana kemungkaran dan kebajikan itu menjadi jelas mana itu kebajikan, kan begitu. Ya, sekali lagi, wa qulun min huna ghairu mamduh 'alal itlaq. Nah, itu sifat-sifat itu enggak ada yang benar. Terlalu keras mudah memvonis orang enggak benar, tapi terlalu pemaaf akhirnya menganggap benar semua orang juga salah, ya. Seorang yang memegang tuh kebenaran harus bisa membedakan hitam dan putih. Ketika sesuatu salah harus dikatakan salah. Sesuatu itu kemusyrikan harus dikatakan kemusyrikan, kekafiran harus dikatakan kekafiran. Mana yang dijelaskan di dalam Quran dan Sunnah sebagai kesalahan harus kita katakan sebagai kesalahan. Sesuatu yang kita pandang dengan analisa dan berbagai penjelasan para ulama bahwa perbuatan tersebut adalah kebid'ahan harus kita katakan itu adalah bid'ah. Ya. Tetapi kita juga harus bersifat pemaaf pada sisi yang lain. Tidak setiap pelaku bid'ah maka dia diklaim sebagai ahlu bid'ah. Tidak setiap pelaku kemusyrikan maka dia bisa difonis sebagai musyrik. Nah, ini yang harus dibatasi antara keduanya. Wa sahha 'anil nabi, disebutkan dalam sebuah hadis sahih ini dengan lafal beliau. Saya tidak mendapatkan lafal ini tapi ada beberapa lafal yang mirip dengan lafal ini dalam hadis yang lain. Inna minal ghairati ma yuhibbuha Allah. Ada kecemburuan itu yang disukai Allah. Wa minha ma yubghiduha Allah, dan ada yang dibenci oleh Allah. Fallati yubghiduha Allah, yang dibenci oleh Allah adalah al-ghairatu fi ghairi ghaibah, kecemburuan yang tanpa alasan. Jadi ini lebih banyak terjadi antara suami dengan istri, ya. Istri cemburu dengan kepada suami, suami cemburu kepada istri. Ya, jadi yang dibenarkan dalam kecemburuan adalah apabila memiliki alasan. Ya, lelaki itu dicemburui adanya alasan. Ya, indikasi-indikasi yang nyata adanya sesuatu yang patut dicurigai pada perbuatan seorang suami, maka seorang istri boleh bercemburu. Karena kecemburuan itu adalah merupakan kebaikan. Karena kecemburuan itulah makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullul mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum wa kullul mu'minat yaghudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna." Katakan kepada orang-orang yang beriman, laki maupun perempuan, hendaknya mereka menjaga pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Kenapa Allah perintahkan ini? Karena memang kecemburuan di dalam Islam, termasuk kecemburuan antara suami istri, itu adalah hal yang fitrah. Harus ada. Maka Ibnu Qayyim mengatakan, ya, man ila rahalat, ila rahalat ila ghairah, tarahalat al-mahabbah, bal tarahalat dinu kullu. Kalau kecemburuan itu hilang, maka cinta kasih juga hilang. Bahkan agama pun bisa hilang. Ya. Karena kecemburuan itu sifatnya luas. Ya. Seorang suami yang cemburu sama istrinya, istri cemburu sama suaminya. Kenapa itu dikatakan sebagai suatu yang fitrah? Ya? Karena menjaga pasangan kita dari perbuatan jelek itu fitrah. Itu kebaikan. Gitu. Seorang istri mencemburui suami kan karena nggak mau suami ini berbuat sesuatu yang dilarang Allah. Ya? Mengkhianati dia, kemudian menyelingkuhi dia, itu kan bahasa secara manusiawi. Bahasa Allahnya itu kan artinya berzina, kan gitu ya. Bahasa Allahnya itu kan bahasa Allah itu artinya melakukan perbuatan haram. Itu bahasa Allah, ya, bahasa syariat. Kalau selingkuh, saya merasa diselingkuhi, saya merasa disakiti, itu bahasa kita saja. Itu bahasa kita. Pada hakikatnya bahasa kita itu bertemu dengan bahasa syariat pada satu titik bahwa perbuatan tersebut patut dicemburui, kan gitu. Maka seorang laki-laki mencemburui istrinya atau kebalikannya itu adalah hal yang fitrah. Tetapi tidak boleh berlebihan. Makanya Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, la tukthiril ghayrata ala ahlik, jangan kamu banyak cemburu kepada pasanganmu. Ya, fatarmi bisu'i ila min ajlika, fatarmi bisu'i min ajlik. Sehingga akhirnya pasangan kamu akan balik berbuat jelek karena perbuatanmu itu. Ya, jadi jangan terlalu mencemburui pasangan. Karena kecemburuan yang berlebihan itu kecemburuan yang tidak dibenarkan, yang dibenci oleh Allah. Jadi ingat, kecemburuan itu antara dibenci dan disukai itu perbedaannya bisa setipis kertas gitu kan. Ya, hanya ada bukti secara jelas dengan tidak itu saja. Bila ada indikasi dan bukti secara jelas, maka itu kecemburuan yang disukai Allah. Kalau tidak, itu dibenci Allah. Jadi antara keduanya itu sangat tipis. Oleh sebab itu orang harus berhati-hati melakukan kecemburuan terhadap pasangannya. Wa innamal mamduh iqtiranul ghairah bil udhr. Yang dicintai Allah itu adalah ghairah, kecemburuan yang didampingi dengan maaf. Ya. Orang boleh cemburu pada kebenaran tapi harus bersikap pemaaf. Fayaghuru fi mahalli al-ghayra, ketika dia wajib cemburu dia cemburu. Wa ya'yuru fi mawdi' al-'udhr, ketika saatnya dia maafkan dia harus maafkan. Wa man kana hakadha fa huwa al-mamduhu haqqan. Ya, kalau orang memiliki dua sifat tadi maka dia berada pada posisi yang terpuji. Wa lamma jama'a Allah subhanahu wa ta'ala sifatil kamal kullaha kana ahqqa bil madhi. Karena Allah itu menggabungkan semua sifat kesempurnaan pada zatnya, maka Allah adalah yang paling berhak untuk dipuji. Min kulli ahad, dari setiap orang. La yablughu ahadun ayyamdahu kama yanbaghi lahu. Enggak ada seorang pun yang bisa memuji Allah selayaknya, itu enggak ada. Bal huwa kama madaha nafsahu wa asna ala nafsi, sebagaimana Allah memuji diri Allah sendiri. Fal ghayur qad wafaqa rabbahu subhanahu wa ta'ala. Itu berarti memiliki salah satu di antara mengikuti, ya, muafaqah itu mengikuti, meneladani, menapak tilas salah satu di antara sifat Allah. Nah, sifat-sifat baik Allah itu kan sebagian besar itu ditiru, kecuali sifat yang memang merupakan sifat milik Allah, al-Khaliq itu milik Allah, Maha Pencipta, ya. Sifat al-Jabbar itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sifat-sifat yang hanya milik Allah itu jadi milik Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada di antara sifat-sifat Allah yang juga dimiliki makhluk, tetapi sifat itu pada zat Allah berbeda dengan sifat pada makhluk. Sifat Allah itu yaliqu bi jalali. Allah basir, Maha melihat. Makhluk juga basir, melihat. Tapi melihatnya Allah tidak sama dengan makhluk. Melihatnya Allah itu dengan melihat yang sesuai dengan kemahamuliaan Allah, ya. Bagaimananya? Tahu dan bisa tahu. Itu semua sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Sami', Allah Maha mendengar, makhluk juga sami'. Ya. Allah sami', makhluk juga sami'. Allah muhsin, ya. Allah itu Maha baik. Allah juga mencintai orang-orang yang muhsinin, yang melakukan kebaikan. Tapi ihsan Allah berbeda dengan ihsan makhluk. Ihsan Allah sesuai dengan kemahamuliaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu seterusnya. Nah, sifat-sifat baik yang ditiru dan dinapak tirasi tadi itu berarti menunjukkan kebaikan seseorang. Kalau seseorang memiliki sifat ghayur, Nah, yang pencemburu berarti dia menapak tilasi sebagian di antara sifat Allah yang juga pencemburu. Bal huwa kama madaha nafsahu wa asna ala nafsihi fal ghayr qad wafaqa subhanahu wa ta'ala fi sifatin min sifatih wa man wafaqa Allah fi sifatin min sifatih. Ketika seseorang itu menapak tilasi sebagian di antara sifat kebaikan Allah, qadat hutil kasifah, sifat itu akan mengiringnya bizi ilaihi bizimamiha, menuju Allah dengan tali kekangnya. Wa adkhalathu ala rabbih, akan membuat dia menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Wa adnathu akan mendekatkan dirinya kepada Allah. Wa qarrabathu min rahmati, mendekatkan dirinya pada rahmat Allah. Wa sayyarathu mahbuban lahu, menjadi makhluk yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang dijelaskan dalam banyak ayat. Disampaikan oleh penulis rahimahullahu taala. Fa inna Allah Subhanahu wa taala rahim. Allah itu Maha Pengasih. Ya, Maha Penyayang. Maka Allah juga yuhibbur rahama, Allah mencintai orang-orang yang penyayang. Irhamu man fil ardi, sayangilah semua yang di muka bumi, yarhamkum man fis sama, maka Allah yang di langit akan menyayangi kamu. Jadi Allah Maha Penyayang dan Allah mencintai hamba-hambanya yang penyayang. Karimun yuhibbul kurama, Allah itu Maha Mulia dan Allah mencintai makhluk yang mulia, makhluk yang dermawan, yang baik kepada orang lain. Allah mencintai karena Allah juga Maha Baik. Alimun yuhibbul ulama, Allah itu Maha Mengetahui, maka Allah mencintai ulama. Ulama itu para ahli ilmu. Karena para ahli ilmu ini mempelajari sebagian di antara ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala yang tertera, baik itu dalam kitab Allah maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah itu Maha Mengetahui, karena Allah itu Maha Berilmu, maka Allah mencintai orang-orang yang berilmu, para ulama. Qawiyyun yuhibbul mu'min al-qawi, Allah itu Maha Kuat. Maka di dalam hadis, ya, al-mu'min al-qawi ahabbu ila Allah min al-mu'min al-da'if. Mu'min yang kuat itu lebih Allah cintai daripada mu'min yang lemah. Maka Allah mencintai mu'min yang kuat, wa huwa ahabbu ilaihi min al-mu'min al-da'if. Allah lebih mencintai mukmin yang kuat daripada mukmin yang lemah. Hayyun yuhibbu ahlal haya, Allah itu Maha Pemalu. Tentunya sifat malu yang sesuai dengan kemuliaan Allah, ya. Yuhibbu ahlal haya, Allah juga mencintai orang-orang yang memiliki sifat malu. Nanti akan dijelaskan di tempatnya. Jamilun yuhibbu ahlal jamal, Allah itu Maha Indah. Maka Allah juga mencintai keindahan. Itulah yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika seseorang bertanya, saat Nabi mengatakan la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr, enggak akan masuk ke dalam surga Allah orang yang menyembunyikan sifat ketakaburan di dalam dirinya. Lalu seseorang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, innar rajula yuhibbu ay yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanan, ada orang yang senang memakai pakaian bagus, senang mengenakan sendal yang bagus, apakah orang ini termasuk orang yang takabur? Nabi menjawab, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Ya. Allah itu mencintai, Allah itu Maha Indah dan mencintai keindahan. Ya. Jamal, panjang itu artinya keindahan. Kalau jamal itu artinya unta. Ya. Jangan salah nyebut. Ya. Jamal, yuhibbul jamal. Jadi panjang pendek dalam bahasa Arab itu penting. Ya. Kalau bahasa Indonesia enggak begitu penting banget. Bagus dengan bagus itu enggak. Paling-paling kalau bagus itu bagus amat. Tapi kalau dalam bahasa Arab, artinya bisa sangat berbeda. Amin, amin, amin. Itu beda semuanya. Ya. Amin itu aman. Amin itu bisa dipercaya. Amin, kabulkanlah. Jadi hati-hati ucapkan bahasa Arab ya. Jadi, inna allaha jamilun yuhibbul jamal, Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Jadi orang yang senang pakaian bagus, senang pakai sendal bagus, enggak apa-apa karena Allah mencintai keindahan. Qul man harrama zinatallah allati akhraja li ibadihi wa tayyibati minar rizq. Siapa yang berani mengharamkan segala perhiasan yang Allah ciptakan di dunia ini bagi manusia? Enggak ada. Jadi itu bukan sesuatu yang menunjukkan ketakaburan seseorang. Al-kibru, ketakaburan itu batarul haqqi, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, merendahkan orang lain. Nah, jadi Allah itu indah dan mencintai keindahan. Witrun yuhibbul witr, Allah itu ganjil dan Allah mencintai sesuatu yang ganjil, bukan keganjilan ya. Karena kalau keganjilan itu maknanya sudah lain ya. Keganjilan itu berarti enggak normal ya. Betul ya dalam bahasa Indonesia. Jadi enggak setiap apa kata itu kalau dikasih imbuhan itu artinya bisa serupa enggak? Ya. Bisa artinya bisa berbeda. Allah itu ganjil dan mencintai yang ganjil. Ini sebenarnya salah satu di antara teori penerjemahan, tidak terjebak dengan awalan dan akhiran. Itu di Facebook itu ada, baru saya baca ya, sebagian di antara sahabat muslim fillah mengupload lagi di statusnya itu pengumuman pelajaran yang pernah saya berikan tahun 2009 itu di Yogyakarta di kalangan mahasiswa pada waktu itu, judulnya cara menerjemahkan, cara terbaik untuk menerjemahkan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Itu sebenarnya semacam kajian singkat ya, kajian singkat padat sehari itu tentang teori dan praktek menerjemahkan secara baik dan benar dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Itu salah satunya sebenarnya ini ya, kita nggak boleh terjebak dengan awalan dan akhiran yang ada dalam bahasa sasaran, itu bahasa Indonesia. Karena itu bisa menjebak kalau seseorang itu tidak tahu awalan dan akhiran dalam bahasa Indonesia, itu bisa menimbulkan perubahan makna tidak sesuai yang kita inginkan dalam bahasa Arab. Ya, sebagaimana juga yang ada dalam bahasa Arab demikian. Ya, ada hanya tambahan hamzah misalnya, adanya tambahan tad'if misalnya, itu tidak selamanya berarti sama. Itu pelajarannya tersendiri ya. Kalau ada waktu kita bisa buat khusus lagi, mungkin bisa suatu saat kita buat online ya. Cara menerjemahkan yang baik dan benar. Ini berdasarkan pengalaman banyak orang, bukan hanya saya ya, dari kalangan para penerjemah. Ya, termasuk saya juga yang masuk di dunia penerjemahan dulu ya. Belasan tahun yang lalu saya sudah tinggalkan ya. Sampai sekarang saya tidak aktif lagi sebagai penerjemah. Ratusan buku yang sudah saya terjemahkan ya. Dari mulai buku yang super kecil sampai yang berjilid-jilid. Jadi dari situ kita bisa mengambil banyak pelajaran. Nah, katanya kan pengalaman tuh guru yang terbaik ya. Jadi dari pengalaman, termasuk pengalaman salah gitu. Jadi pengalaman bukan yang selalu benar ya. Pengalaman salah menerjemahkan gara-gara salah kaprah gitu ya. Saya suatu saat pernah gitu ya, menerjemahkan sebuah buku ya, yang kemudian diedit oleh seseorang ya. Yang seorang itu kemudian juga menerjemahkan buku yang kemudian diedit sama saya. Itu diserahkan kepada sebuah penerbit. Jadi kita berdua sama-sama nerjemah, sama-sama editor. Selesai saya nerjemahkan, saya kasihkan dia, tolong diedit. Ya, dia selesai, dikasihkan saya. Ternyata saya menemukan banyak kesalahan dia. Sebagaimana dia juga banyak menemukan banyak kesalahan saya. Ternyata betul ya, yang namanya titik buta. Ya. Titik buta ya, kalau bahasa Indonesia terjemahan betul ya. Titik buta. Blind spot ya. Titik buta itu hanya bisa diketahui oleh orang lain. Jadi kita kadang-kadang merasa diri kita udah benar, ternyata yang mengetahui kesalahan kita adalah orang lain. Kok gini terjemahannya? Iya ya, kenapa saya terjemahkan gitu? Saya sendiri kaget kadang-kadang ya. Dia juga saya katakan, "Antum terjemahkan gini, kenapa Antum terjemahkan ini?" Iya ya. Wah, saya bisa enggak ngelihat. Nah, itu dia salahnya. Jadi jangan heran ya. Ini bukan untuk membanggakan diri ya. Ada salah seorang di antara murid Syekh Shalih Al-Utsaimin yang terkenal ya, yang sangat alim, hafiz banyak kitab-kitab hadis ya. Hafiz banyak kitab-kitab hadis. Suatu saat dia baca Quran, mengulangi hafalan, dipanggil saya, "Tolong dengari hafalan Quran saya." Baru dia baca 3 ayat saya sudah berhentikan. "Salah." "Salah," kata dia. "Yang benar," kata dia. "Iya, ini." "Ya Allah ya Karim," kata dia. "Belasan tahun saya baca ayat ini, saya enggak tahu kalau saya salah." Belasan tahun dia baca, dia enggak tahu kalau dia salah. "Iya juga ya. Anda bisa tahu salah dari mana ya? Memang secara bahasa Arab salah itu saya. Secara bahasa Arab itu salah." "Wah iya, memang salah secara bahasa Arab. Tapi kenapa sampai belasan tahun dia nggak sadar?" Ya, kalau kita misalnya buku gitu ya, dia nggak sadar hafal itu buka gitu ya. Selama bertahun-tahun. Kira-kira seperti itu. Ya, itu kita kembali kepada pembahasan ya. Itu intermezzo saja. "Wa inna man mamduh." Wah, sampai di mana saya lupa tadi ya. Walau lam yakun lidzunubi wal ma'asi illa annaha tujibu li sahibiha didda hadhihi sifat. Kalau seandainya perbuatan-perbuatan dosa itu hanya melahirkan akibat, akibatnya itu hanya ini saja, yaitu menyebabkan pelaku dosa tersebut akhirnya memiliki sifat-sifat yang berkebalikan dari sifat-sifat kebaikan ya, tamna'uhu minal ittisaf bihadhihi, sehingga dia kehilangan sifat-sifat yang baik, lakah fabiha uquba, itu sudah cukup sebagai hukumannya. Ya. Jadi orang-orang yang berbuat maksiat itu sedikit-sedikit sifat baiknya hilang kan gitu. Berganti dengan sifat-sifat buruk. Ini saja sudah cukup sebagai hukuman buat dirinya. Bayangkan ya, orang yang tadinya baik menjadi buruk. Yang tadinya mencintai orang soleh jadi benci orang soleh. Ya. Senang baca Quran jadi benci dengar orang baca Quran. Itu bisa terjadi pada orang yang dibalikkan oleh Allah, hatinya akan terlalu banyak berbuat maksiat. Nanti ada babnya tersendiri setelah ini. Ya. Dan itu sangat buruk sekali. Ya. Dan sifat-sifat itu bisa tumbuh dalam diri seseorang tanpa sadar. Maka dikatakan demikian. Fa'innal khitrata tangkalibu waswasah. Khatirah, ya. Namanya khatirah. Bisa dikatakan khatirah atau khitrah. Khatirah, fa'innal khatirata. Sesungguhnya khatirah. Sesuatu yang melesat ke dalam hati kita tapi belum melekat. Baru melesat saja. Misalnya ada orang di dalam dirinya tumbuh keinginan mau berbuat jelek, tapi baru keinginan saja. Ya. Menyenangi sesuatu yang jelek, tapi baru selintas saja. Kayaknya ini enak juga ya. Kayaknya perbuatan maksiat itu enak juga ya. Itu namanya khatirah. Kalau khatirah itu dibiarkan berlalu lama di dalam hati kita, tangkal di waswasa, akan menjadi waswasa, gangguan. Jadi orang mulai terobsesi nih melakukan kejelekan, gara-gara terlalu banyak mikir. Ya. Itu menjadi waswasa. Wal waswasa tasyiru iradatan. Ketika sudah menjadi apa namanya waswasa, godaan, dia akan berubah menjadi keinginan. Ah, kayaknya boleh juga nih saya lakukan. Kira-kira begitu. Fatakwa fatasiru azimah. Lama-lama dia akan berubah menjadi azimah. Azimah itu tekad. Wah, kalau udah bertekad udah susah nih. Dari cuma bayang-bayangin, ayo jadi godaan, setelah jadi godaan, jadi keinginan, lama-lama jadi tekad. Kalau udah tekad itu susah, dipegangin pun dia akan loncat. Summa tasiru fi'lan, baru kemudian setelah itu menjadi perbuatan. Apakah selesai? Enggak. Setelah menjadi perbuatan, tasiru sifatan. Mulai jadi sifat. Orang yang tadinya mencuri, baru mikir-mikir, lama-lama terobsesi, lama-lama ingin, lama-lama bertekad, akhirnya mencuri. Mencuri pertama kali takut-takut, ya. Kedua mulai hilang takutnya. Ya. Lama-lama jadi sifat. Ya. Yang namanya mencuri udah jadi sifat dia. Mulai senang dia dengan mencuri. Lama-lama tasir sifatan lazimatan waha'atan sabitatan rasisikho. Lama-lama dia menjadi karakter di dalam diri seseorang. Wahina izin yata'azdarul khuruj minha. Kalau udah begitu udah susah keluar. Nah ini semua perbuatan dosa seperti itu. Semua perbuatan dosa yang kita anggap kecil sekalipun. Ya. Ada orang yang tadinya gak senang gibah. Dengar gibah itu jijik ya. Ngedengar orang ngomongin orang lain itu jijik. Tapi begitu dia lewat di depan orang lain, orang ini kok bahagia banget ngomongin orang lain. Kok bahagia ya. Tapi kayaknya asik juga. Sesekali cah mau dengar, ngedengar aja, gak usah ikut ngomong. Dengar dulu sebagai pendengar. Nah, lama mau dengar, mulai nimparin. Iya. Nah, besoknya lu mulai sharing ya. Lama kawan mulai sharing bergibah. Begitu sudah sharing bergibah, lama-lama dia juga senang. Besoknya jadi pelopor. Ya, kalau sudah jadi udah senang, akhirnya jadi pelopor. Ketua klub gibah. Jadi artinya wal maqsur annahu kullama ishtaddat mulabasatuhu lizurub. Semakin orang itu terbiasa melakukan perbuatan dosa, akhrajat min qalbihi al-ghairah, maka sifat ghairah atau kecemburuan terhadap kebenaran itu akan mulai keluar dari dirinya, wa ahlihi wa umminas. Baik itu terhadap kecemburuan terhadap dirinya sendiri, kecemburuan terhadap keluarganya maupun kecemburuan terhadap orang banyak. Awalnya diri sendiri dulu yang melakukan perbuatan dosa. Lama-lama keluarganya pun dibiarkan. Lama-kelamaan orang secara umum berbuat dosa tersebut dibiarin sama dia. Bahkan semakin banyak orang yang berbuat dosa dia semakin senang. Waqad tad'afu fil qalbi jiddan, kadang-kadang gairah atau kecemburuan itu bisa sangat lemah dalam hati manusia. Hatta la yastaqbihu ba'da zalikal qawbi, ini sudah kita jelaskan sebelumnya, sampai seseorang memandang yang jelek itu bukan jelek lagi. Dan ini belum berakhir ya. La min nafsihi wa la min ghairihi, dia yang berbuat jelek itu atau orang lain itu udah enggak dianggap jelek lagi sama dia. Kan banyak orang yang anggap maksiat sudah bukan maksiat lagi. Dia berbuat maksiat, orang lain berbuat maksiat dianggap biasa saja. Ini seperti orang yang memperbolehkan minuman keras ya. Seorang yang terbiasa minum minuman keras. Bahkan juga termasuk orang yang terbiasa merokok ya. orang yang terbiasa merokok, hidup di kalangan lingkungan rokok, sulit dia untuk membahas dan mempelajari hukum rokok secara fair, objektif. Begitu dikatakan umumnya para ahlul mazhab sekarang ini, seluruh mazhab yang empat itu menyatakan pendapat yang sama bahwa rokok itu diharamkan, sulit dia nerima. Ya. Saya punya fikih tersendiri dalam hal itu. Ya. Ya. Selama ini dia selalu kembali kepada mazhab misalnya. Ya. Pendapat mazhab begini, pendapat mazhab begini, tapi begitu sampai kepada hal yang dia sukai, kali ini saya punya pendapat sendiri. Ya. Toh ahlul mazhab kan nggak harus sama pendapatnya dengan sesama mazhab. Nah, itu dijadikan dalil. Kenapa susah? Karena sudah keranjingan, sudah kecanduan, dan sudah menganggap baik perbuatan itu. Ini yang bahayanya, ya. Ini bahaya orang yang sudah terbiasa dengan perbuatan baik. Dan itu belum selesai. Wa idza wasala ila hadzal hadd faqad dakhala fi babil halak. Kalau sudah sampai di sini saja, itu tuh orang sudah binasa itu. Kalau orang sudah menganggap baik perbuatan jelek, itu sudah binasa, sudah jelek sekali posisinya. Wa katsiru min haula la yaqtasir ala adamil istiqbah. Tapi sebagian orang enggak cukup sampai di sini. Ini bahayanya, bal yuhassinul fawahis wa dzulma li ghairihi. Bahkan dia akan menganggap baik setiap perbuatan zalim, perbuatan dosa yang dilakukan oleh orang lain, wa yuzayyinuhu, bahkan dia akan menghias-hiasi. Nah, seolah-olah perbuatan itu yang betul-betul dianjurkan di dalam ajaran syariat kita. Wa yad'u ilayhi, dia melakukan propaganda orang untuk melakukannya. Wa yahussuhu alayhi, memotivasi orang untuk berbuat demikian. Wa yas'alahu fi tahsilihi, berupaya agar semua orang mau melakukannya. Ini orang yang sudah membela kebatilan. Jadi bukan sampai menganggap benar, bahkan ngajak orang lain melakukan perbuatan batil tersebut. Ini bahaya sekali. Kalau mereka adalah orang-orang kafir, kita nggak akan kaget. Namanya kekufuran itu dekat dengan kemaksiatan. Nggak heran, tapi ketika mereka adalah orang-orang yang beriman, itu yang dibahas di dalam kitab ini. Yang dibahas dalam kitab ini adalah orang yang beriman. Mereka dasarnya punya iman, dasarnya tahu itu perbuatan maksiat, tapi karena sudah terlalu terbiasa, dia akhirnya menyuruh orang berbuat demikian. Wa kadza dayyus akhbasu khalqillah, kenapa dayyus itu menjadi orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala? Wa jannatu haramun alaihi kadzalika muhalliluz zulma, zulma demikian juga orang yang menghalalkan kezaliman, ya, dan perbuatan-perbuatan dosa yang lain bi ghairihi muzayyinat. Kenapa itu menjadi dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena mereka itu orang yang bertransformasi dari orang yang mencintai iman menjadi orang yang mencintai kekafiran, ya. Orang yang mencintai kebaikan menjadi orang yang mencintai keburukan. Jadi saksikan saja dalam kehidupan kita, ya. Orang-orang yang bertransformasi seperti itu banyak. Jadi kita jangan sampai termasuk di antaranya. Transformasi itu dalam kapasitas yang berbeda sering terjadi pada diri kita tanpa kita sadari, ya. Dalam kapasitas yang berbeda, ya. Mungkin di antara kita hanya tergoda untuk bergibah, ya. Ya, gibah itu juga bukan dosa kecil, itu dosa besar, ya. Tetapi mungkin sebagian kita menganggap hal itu biasa, ya. Sebagian di antara kita tergoda untuk suudzon misalnya. Sebagian kita tergoda untuk ujub, ya, merasa bangga dengan kebaikan yang dia lakukan, kebenaran yang dia lakukan. Sehingga yang namanya kebenaran itu hanya dijadikan sebagai alat untuk membangga-banggakan diri saja. Di medsos, di mana-mana kita membangga-banggakan diri dengan seolah orang yang melakukan perbuatan jelek itu layak untuk diketawain. Ini satu hal yang selalu saya kecam. Orang-orang yang berbuat kesalahan itu orang seperti orang yang berjalan dan terjatuh. Kita melihat orang jatuh masih diketawain. Atau orang jalan kemudian tersesat nyasar. Kita melihat orang buta kesasar masa kita senang. Makanya harus ada marhamah. Harus ada kasih sayang dalam setiap amar ma'ruf nahi mungkar. Kita boleh benci kepada kemungkaran, tapi kita harus kasihan kepada orang yang melakukan kemungkaran tadi. Sifat belas kasih kita itu ada. Jadi bukan kita malah senang orang lain berbuat jelek, malah ngetawain mereka. Goblok amat ya. Aku juga dulu goblok kayak gitu loh. Lalu kita ketawain mereka. Kita gak sadar kita telah terjebak pada kebodohan yang lain, kegoblokan yang lain. Ya. Orang yang bangga dengan diri kita sendiri, ujub dengan diri kita sendiri, hati-hati ya. Jadi ini juga termasuk perbuatan yang tidak disukai oleh Allah. Perbuatan ujub itu perbuatan yang dibenci oleh Allah. Gara-gara ini kan, kemudian iblis la'anatullahu alaih, iblis itu kemudian tidak mau beriman. Ya, bukan tidak mau beriman, tapi lari dari keimanan karena asalnya sudah beriman. Ya, lari dari yang tadinya ahli ibadah menjadi makhluk yang terkutuk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga yang menyebabkan Dajjal kemudian tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dajjal, iblis, kemudian juga Fir'aun ini tidak mau beriman karena itu. Pada dasarnya dilubuk hati Fir'aun, ya, wastaiqanathu. Ya, dalam Al-Qur'an dikatakan begitu. Wastaiqanathu anfusuhum zulman wa ulwa. Pada dasarnya Fir'aun dan bala tentaranya itu yang tidak mau beriman itu di dalam hatinya sudah mengimani Musa. Makanya begitu sudah hampir tenggelam, Fir'aun mengatakan amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Nah, pas sudah ditenggorokan baru dia mengatakan beriman. Enggak ada gunanya lagi. Ya. Jadi pada dasarnya di hati mereka mereka mengimani kok. Tapi kemudian karena ujub mereka akhirnya tidak menerima iman tersebut. Maka hati-hati dengan sifat ujub. Fanzur malladhi hamalat alaihi qillatul ghairah. Maka perhatikan apa yang menyebabkan seseorang itu kehilangan ghairah. Wa hadza yadulluka ala anna ashla dini al ghairah. Ini menunjukkan bahwasanya dasar pijakan agama ini adalah ghairah, kecemburuan. Wa man la ghairata lahu la dina lahu. Orang yang enggak punya kecemburuan terhadap kebenaran berarti enggak punya agama. Fal ghairatu tahmil qalba. Karena kecemburuan ini akan menjaga hati. Fatahmilahul jawari, akan menjaga seluruh anggota tubuh kita. Fatadfa'us su'a wal fawa'is, mencegah semua anggota tubuh kita berbuat jelek dan berbuat kemaksiatan. Wa adamul ghairah tumitul qalba. Orang yang hilang gairahnya akan hilang, akan mati hatinya, maaf. Fatamutul jawari, anggota tubuh kita pun menjadi mati. Fala yabqa indaha daf'ul battah. Enggak ada lagi keinginan diri kita untuk melarikan diri dari kebenaran, melarikan diri dari keburukan, menolak keburukan tersebut. Wa mathalul ghairah fil qalbi mathalul quwwah allati tadfa'ul marad wa tuqafif. Ghairah itu bisa diibaratkan seperti kekuatan dan stamina tubuh kita yang bisa mengenyahkan penyakit dari tubuh. Orang yang staminanya kuat, ya, orang yang tubuhnya itu disuplai dengan nutrisi yang sempurna, kemudian berfungsi organ-organnya secara baik, itu akan mudah mengenyahkan penyakit. Itulah ghairah, ya. Ghairah itu seperti itu, seperti stamina, kekuatan dan kesehatan tubuh kita, itulah ghairah. Fa idza dhahabatil quwwah, kalau energi tubuh, stamina tubuh, ya, itu lenyap, wajadad da'ul mahal qabila, maka penyakit akan punya tempat untuk bersarang. Walam yajid dafi'a, tidak mendapatkan sesuatu yang mengenyahkan dirinya. Fatamatkan. Fakana al-halak, pada saat itulah itu orang itu akan bisa meninggal dunia. Wa masaluhu mithlu suwami al-jamus. Seperti tanduk dari seekor kerbau. Allati tadfa'u biha an-nafsihi wa waladihi. Tanduk kerbau itu kan berfungsi sebagai senjata kerbau untuk melawan, ya. Kalau seandainya dirinya atau anaknya itu dicelakai, faida kusirat tamaafihi aduh. Kalau namanya kebo nggak punya tanduk, kira-kira gimana? Ya musuh pun akan banyak berani menghadapi dirinya. Yang tadi yang nggak berani menjadi berani, karena kekuatannya itu di situ. Kekuatannya itu di situ. Macan, ya biarpun kuat sekuat-kuatnya macan, tetap kekuatan tetap pada cakar dan giginya. Kalau macan itu ompong, nggak punya gigi, nggak ada lagi taring dan nggak ada kuku lagi, ya sekuat-kuatnya macan akan banyak binatang yang berani melawan, betul ya? Nah digigit malah geli, ya bukan sakit malah geli, ya dicakar malah geli, kira-kira seperti itu, ya. Waqt ya. Ini perhitungan waktu, kayaknya waktu kita sudah habis. Jadi untuk kali ini kita cukupkan saja. Ya. Pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk kepada bab selanjutnya, yaitu al-ma'asi tudhibul haya, yang namanya maksiat dan dosa itu juga bisa menghilangkan rasa malu dalam diri kita. Padahal Nabi SAW bersabda, al-haya'u khairun kulluh, yang namanya rasa malu itu adalah kebaikan seutuhnya. Orang yang kehilangan rasa malu akan kehilangan kesempatan melakukan banyak kebaikan. Jadi ini akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.